Ya, kendaraan orang iso ngerti gede. Nah, ngono. Heeh. Ya. Dadi angkatane iki ya. Enggak. Da. Da. Wong isone tete lole tak. Eh, lu tak contoni awakmu dalang. Contonono pas lu nabe dalem iki ngono wong iki nek ra iso tekon. Malu bertanya sesat di jalan, cocok. Manusia itu kalau enggak tahu tanya. Kowe ra iso nabuh, ra iso nabuh. Kenal wong iso nabuh, akhir iso nabuh. Takon. Lah aku dalang kok mok tes. Lah iya. Ngene. Kowe nyekel gender. Lha apa gender ra cekel? Nabuh. Nabuh. Bagio balungan. Begitu. Balungan kengko. Kene ku untu wis rompal kabeh. Koe balungan. Yo saiki on daging. Iki jan ketara lek wong ora tau roh gamelan kok. Ngerti. Tabuhan kok ora. Wong yo. Iki nyekel balungan. Gen utuk gundulmu. Sing kancane nabuh aku nyekeli balung iki wong nengen. Angen-angen lali. Sing jenenge balungan iki gamelan sing gedhe kae. Nek ra ngerti kowe Peking. Mau aku ning Cina. Peking. Peking anu kuwi gone Cina-Cina. Sing cilik kuwi RRT ngawur kae. Peking. Apa? Peking. Wes kabeh. Apa? Jengking. Lah. Ini tabuhane. Tabuhane piye? Ku nek cempolo wis tak candak. Tak jamu. Lah aku nyais kok jam. Cempolo. Oh. Aku wis nyandak kotak. Sing gedine sak meneh. Ya. Ya. Wong edan. Aja kok tete lole, tete lole. Tabuhan kok tete lole. Begitu aku ndodok kotak. Dok. De tete lole. Lelo lelo lelo. Tete lole. Lelo lole tak tujeh. Lah ngawakmu dhewe dalang nyontoni malah kleru tete lole tok ae. Gawe blangkon ngene kok dadi kok tremos. Wis. Iki sing yo masalah ngenteni. Karepmu. Kotake gawanan kotak wayang. Nggih, kotak wayang. Apa? Kotak wayang. Lah kok kere, temen. Aku iki kon dadi panjak, kon dadi yoga, ora kon angkat-angkat. Loh, aku. Wong iki ngirit, kok bayaranmu tak tambahi pe nggawa kotak wayang yo. Ora katene. Ayo lambi necis-necis sing ngene iki. Ndah. Ora kotak wayang. Bawa kotak. Sorry ya Pak ya. Loh, iki kendaraan iki wis kebak nggo ngemot sinden. Kowe nggawa kotak wayang ya. Mah. Jangan nek. Eh, lah kotake sing kon nggawa sapa? Gawane. Gawane dhewe. Wong edan jalan kok nggo kotak wayang, Pak Anom itu mau ya usung-usung. Pak Yoko ini usung-usung. Wong edan lagi kotake wayang sing kon nggawa sapa? Hei. Lah kengku budha dhisik. Eh, tak tututi lebak kotake wayang bojo elek sampean gaden. Gak kualik ta iku. Kenapa sih, Mas? Lah wong aku koyo blengmur ngene kok. Alah sing arane sampean koyo blengmur sapa sih, Mas? Sing sampean gateng. Aku lek ndelok janggutmu koyo wedhusku sing nang omah ya, Mas. Kon kok tak pateni kon. Mas, Wong bojone dhewe kok dipateni sik Mas, semu aku Mas, mau dipateni ngono Mas, mau kata dirayu dipateni terus mau. Lambemu lho koyo mujair. Mas, mbok aku dirayu kayak yang ada pariannya iku lho. Lho, tamu. Tamu. Tamu. Tamu. Siapa tamu, Mas? Tamu. Panggilin kali kalian ngeripon Bu Mamon gak ini? Enggak. Enak kamu ya panjat tayu. Lah sampai sinten? Duh, masa panggilin kali kula ta? Lah kula ini gak ngedalang. Oh dalang ya walah. Kula ini kok panggilin sih pak, pak sampai ini. Enggak. Mau ngomong. Enggak. Kok dalang kan dalang tipan. Panggilin batin kali kula. Siapa ini? Lah kula ini, sing ladeni tunggurinnya kata ini kok. Warik tutup mas. Warik tutup. Piye ngomong apa kowe? Niki asisten kula niki. Padhe kale kula ta? Sinten? Dang tiban ngeten iki. Nek tanggal nom ketok eno. Nek tanggal tuwa? Ketoke tuwek, ngono dalang itu? Nggih dalang. Wayang apa sih, Mas? Wayang golek. Wayang kulit. Lho ngaku iki kepengin wayang golek kok, Mas. Aja. Bengi sore ngono lho. Ya nek lanang karo wedok nglakone dirogoh kok. Dirogoh ngene. Lah kok wayange iki lho, diroga. Ngene. Ana sampean, he? Eh, aja. Ya enek tapi tuwi kain ngene. Kain. Iki dalange. Oh, dalange. Papakanipun anu kesuwen. Sampun, pun enten. Sampun panggang ayam. Oh, pun siap to. Bajet komplit. Wis enek lho. Wis enek papakane wis langsung anu. Mas Momon. Panggang ayam buat ini to, Mas. Iya, kanggo papak dalange iki. Oh, ya ampun. Untuk dalangnya ini to, dalange aku sendiri. Enake dalange papakane ngene iki. Lha iya. Nuwun sewu lho. Tapi nak dalam kerusuhan ke? Papakannya pistol. Ya mesti ae. Lagi diterakan berikut toh, Mbak. Ini wayang kulite. Oh, mbak terbayangnya tengriko. Oh, tengriko. Oke. Moga darumin papakannya. Tidak. Aku dianggap apa lagi? Wayang kulite. Mas, atas mas ya mas ya. Alah, gaya ae. Mau ngelek mesti ae. Kok demek mau ngayu gak gelem. Ngalane. Rame ulang tahun ini rame. Jupono duit. Sewu kanggo angkos iki. Kuline. Apa? Kuline sing ngangkat ini iki. Kuli pripun? Lho. Kuli pripun? Lah sinten jenengan? Kuline. Mlaku 10 kilo nggo kotak wayang. Kulan won. Monggo. Sing calang lewat telepon. Pak Momon kula. Ah. Kula sing panjenengan telepon. Lho, dalang kirun. Lho jenengan. Nggih. Lho. Lah napa sampean dalang kirun pun lancang-lancang ta dadi wong lanang pun lancang-lancang. Kirun niku pun dugi pun mangan teng nika lho. Kok sampean kirun lah kok kirun kok puret ngene iki. Pun enten sing teko. Pun teko. Malah papakane pun didhar pisan. Kanggang buceng wong dipangan. Pun dipangan. Kuman napa aku? Teman. Tiange pripun? Tiange sitoke dhuwur, sitoke cendhek, elek. Lho sampeyan iku mosok percaya jenenge dalang nggih nganggo blangkon ngeten iki. Tapi wong ngomong nek dalang peci kok. Oh, asem tenan bocah loro kuwi. Ron. Waduh. Pak Kiron. Sing masak iki Pak Sinten? Kula iki. Oh, ya halah-halah. Seger nggih, Dik. Mas, kita Mas dan pundi ta, Mas? Dasar berase niki punel. Pitike kemangga. Halah-halah. Mune enak. Ojo kula. Nggih, kula pangan sak balung-balunge. Kemremes enak ya, Pak. Hah? Enak ya? Enak apa wis ya, Pak? Aku sepojokan kok. Apa iki? Enggak antara. Tapi iwake sing kene mang iwak doro. Terus panggangnya ayam titik putih mulut. Wala lah kemremes. Enak. Mas, masak aku lho. Mas. Lunyu gorokamu ya. Seger gorokamu. Anjane sawatanmu seger aja sawatan. Kulo pejan enak banget. Kulo apa? Dalange niku kulo. Sampai dalange. Sop panggang buceng dimplok dhewe wong loro. Lah kok sampean ngaku-ngaku dalang? Lah timbangane mboten sing ngaku lah, sinten sing mangan papakane? Salah mambu. Nggih. Bener. Salah mambu. Lah kula dalang uman napa? Tenang, wong sing duwe gawe kula. Kula tenang kok. Tapi segone tak seten kok, Pak. Niki niaga kula, panjake sakku. Segone tak seten kok, saiki. Segone sik ono. Tak seten saiki tapi. Tukone rujak, jambu mete. Napa? Dalange mangan rujak. dalang kon mangan rujak jambu mete. Tenggorokan ben rada. Sewengi mok kon watuk aku. Dalang kon rujak jambu mete. Mboten napa-napa nggih sekolah sekedhi teh kere-kere kirek yo mboten napa-napa. Enak dalang kok papakane dipangan yogane pokoke bayar aku mati. Niki lah bayangan ten Budi. Mriki. Ala dalang kok ngamukan ngono Mas, worong e mari Mas. Iki kok. Iki dalang kesuwur iki. Ide-idene ilang mayang iki kok. Lah iya, wong sagone wis dipangan sik. Eh wangono ngangkat iki lho. Momo ya. Kok iso. Wong weteng marek ngangkat ta malah ora karo kamar. Ngono kemekang. Eh lah percuma oleh dahar wau kersane. Ora ngono. Eh wangono ngangkat kotak. Momo, weteng marek ngangkat kotak iki nek mbledhek piye? Weteng iki rasane koyo wis kebeng ora kuat. Malah seban nek ngangkat. Lah kowe kuwareken aku krucuk-krucuk iki. Ya panggange semok tangan kabeh. Malah ngusok. Iki lek wangono ngangkat kotak iki lho. Momo, aku jangan dhewe ngono aku tak enteng. Mbak, to. Pak, mari mangan. Eh, yuk, eh, yuk. Mbak, Pak, sampeyan wangi ngangkat pergi sampean potong 50. Mboten saged wong kula sing duwe gawe kok. Nenggokne iku mulo anak wong kepaten wong layak nenggokno rene. Kon ngangkat iki lho. Eh, kok kepaten kok ngono. Kowe iki yoga kok bantah karo dalang iki to. Heh. Wong kon ngangkat aja to emang iki lho. Apa, Mah? Yo. Yo, Mah. Ku dadi dalang ora kajen. Asalamu dhewe kan dalang. Apik wae kowe. Iki sita si siasawit mboten. Kudu. Lesan lubung sor yoga kene lho. Mah, kena gelemku to kok. Eh, sekali-sekali yo manuk to. Lah upama kene Mas kamu kok balungan, tak tumpangnya pager memayang aku nengok pinggir pager bisa ngono ta, ya ben kompak ngono lo Mas aku selilit kok ya kleru apa? Soda tak cukup bermangan lo tangan ini kok ditelai pitik alah yes, yes kene lo Mas kene ayo ya abis buatan ini Mas thank you abis kadung ngomong naik lo nanggap ayan Tete ole. Ya bantu-bantu dalange titik-titik aja di drop nih. Nesakne to. Lah iya. Kok bolak-balik lah tete ole. Lelole. Halah. Jadi terus. Ora sang nganggo tete ole. Aja. Pompoko. Awet Mas. Iki. Pak, lakone napa niki? Jaluk lakon napa niki? Tersanjung. Wong wayah kok tersanjung ya apa sih Mas? Napa? Seta. Wayah kok tersanjung. Mas, nek wayang kulit iki mboten enten. Lah dalang piye wong wayang kok lakone tersanjung? Sampeyan mawon sing ngerti wayang, lakone napa niki? Lakone niku pokoke sing perak mawon ngoten lho kula seneng. Ha nyang kok sampit kono. Kok senengane perak. Kok perak lho, Mas. Dadi mulai pertama pun ngoten kuwi. Kowe sing ngerti wayang napa, Mas? Sing enten gontoke. Nggih. Salto ping telu. Oh, anu ngaidi. Alah, ngaidi. Ngaidi. Lakon wayang iki. Apa lakon sing rame? Sing rame niku lho, Durna Gandrung. Nah, nek lho, napa? Apa nini pelet niku ya rada apik jan kene. Lah iku apik. Apik. Terang tok niku. Lakone apa iki? Oleh iki wis kene iki ora nini pelet yang apa? Wis ora ngerti lakon. Ha. Sing apik iki singsan. Apa? Singsan. Cincan. Tete lole. Wis. Penyindane kene. Ya ya langsung cilene dek. Pengin jen. Sing ati-ati lho, Nduk. Nyambut gawe mangkat ketua sinden. Heeh. Lah sinden kok enten brengose ngoten. Sinden lanang Jarto. Lah wis suarane. Suarane sing ngentut. Aku pancen kuwe masuk anu. Mboten aja disuguhi. Eh, disuguhi iki pangan ora enak lho mbok entut to. Cet tenan kok. Ku sing entut aku kok. Heh, sing entut aku. Lambune kaya gantu. Berarti awakmu. Berarti awakmu napa iki? Ora iso ya bareng berarti. Ora kene kowe wis ngerti parung sindenane. Mun nek pas rebab. Serempek nonone nonone nonone. Ping. Tete lolene iki wis ya. Lalu mangsa. Ape, Rika. Ape. Turik Kelarana dituturi ora kena. Ape? Ya mah. Ape ape ape yo ben. Ora kono sing ngelmok kono dhewe. Mudar dalang puas kok nyongot sik Mas, nyongot sik. Nyapa kok dalang anu kok nyongot. Larase iso ngono. Niki lakone sidone manut nggih. Manut pokoke sae. Nggih. Soale madar kula. Gatut. Gatut kocok. Sing ngaten Gatut kocok. Oh, nggih. Nggih. Yo. Iki sentrale dalang. Kowe kok aja nganggo iki. Anggep kulit sing macan munggah anu apa? Ngene. Ngoten munggo. Oh ana. Kok ngguyu ngate. Kolormu lho. Hah? Kolormu. Ya ben ta. Heh. Sang saya telu aras sandur lintang kumendhap. Tete sonyo tengah wengi sing banter ta Pak lumrang kandhaning puspita karyan tetyani sapa sing sing tok dadak-dadak bahya ledan yo nane paku kok. Wong jalan suluk kowe sedot-dot. Lah kok kaya numpak kereta, kelane ku. Kowe wong edan kowe ja. Numpak kereta. Lah ora nek edan kok mbok gorene. Kuwi nggon wayang, ndur. Wayange rebek kabeh. Wayang aja. Aja sok dolanan cempolo. Piye to maksudnya kok anggen iki dicekel kok ora oleh nyapa? Kono muni. Muni apa anggon kuwi cekli bojoke gak muni. Wes ece karo cepala iku. Edan kowe ya. Lho niki jutaan lho, kok dapat durinan lho. Yak-yak risang kapiramu. Eh, aku malah gelap. Ojo gelap, iki ben dalang lho kaya. Wes aja dolanan niki. Niki termasuk tok iki gontoke. Niki bapak pertama sing ndo mabarang edan. Bapak pertama. Anak wayang kisruh kok dadak. Api kok iso tumpuk-tumpukan ngono lho. Api, api lan ajat risan kapiramu. Nangkul timplet kampet. Oh. Ash. Sang Retno ing pawana ya situkang malang. Tak nuduh. Jamu kok piye? Apa kok wayange? Jamu kari. Wayange keri. Wayang. Apa sih Pak sampean kuwi yang dalang apa boten? Iso wayang keri. Wong wayangan kok wayange keri. Kuwi niki pun bayan niku larang-larang. Lono. Wayange dipepe cempluk nggo dolanan bangkit. Keri, Mas. Ga iso kudu wayangan. Ya enggak. Apa? Kowe tak nyambut gawe iki nek Suloyo Suloyo. Awal-awale Suloyo mesti Suloyo. Sore desel mati tak amuk. Ya aku ra digawake sandangan. Wayahe keri, Mas. Mas, gona kantor polisi. Dulu. Lapor ae. Penipuan iki. Mboten. Pokoke kudu wayangan. Mboten, kudu wayangan. Nggih. Pokoke kedanten wayangan. Kedanten wayangan. Mergo nadar ya. Nggih. anu plek tulung sama aku to. Nyapa? Nyapa? Kamu nopo mana? Nyapa? Kowe tulungan aku ya. Apa sih? Tulung apa? Iki timbangane awake dhewe dihukum mbok kowe tak dadekne wayang. Mah, kok awak kok diwene wayang malah gepeng ngene kok aku. Mah, ora-ora iki Gus syarat to, Mas. Nggih, nggih. Iki wayangan. Ayo boleh, Pak. Dalane cik jemek. Jemek apa ora udan. Aja gelem, Pak. Pak, Pak. Niki lho sampeyan dadekno wayang cocok gepeng. Niki lho. Gepeng pripun niku gepeng nek dhuwur. Kok nah anungku tak tambahi le bayaranmu tak tambahi piye Pak lakone Gatut Kaca Gandrung lah kowe dadi Gatut Kaca kowe dadi pergi lho omongane cepet omongane wis ati omongan wayang iki wis makane gerak aku teke kok kowe dadi wayang ya edo heeh mah meteng ora kanggo sementara tapi barangnya double ya double ya wis dadan pun sampean tunggu teng mriki hitam di atas putih ya hitam atas putih enten enten pakaian tinggalane wong tuwa kula biyen napa enten pakaian mriki enten sampean gadah pakaian wayang wong pakaian wayang wong gadah kula ampele rantos mriki tak dandani ayo ayo ayo lek tak dandani ya ayo iki lho wayang cap opo wis to beres beres mas. Ayo diantik mas. Ben dandan. Ayo diteleng. Delok teko kene mas. Pun iki pun siap. Nangis suluk mas. Boten. Mular. Nangis. Nggih suluk biasa wayangnya nopo kula pokoknya ngerti api. Jawa Timuran apa Jawa Tengah? Campur. Campur. Sing ngadep mriki to niki sing nanggap kok ngadep mriku ya napa sih sampean iki sing do gawe mriki iki nggih sampean ngadep mriki sampean tumon lho dalang ngingeti sing ndi omah lha kula cah ngerti yo napa ripat sampean yang jenenge dalang niku ngadep debok dalang ngadep seneng sing ndi omah niku nek pas nampa bayar kok sing apik tenan lho niki sing delok nek sing watu bayange mau didandani to Pak ning omah cerewet. Aku ngerti apa yang ini mau sampean tanggap kok. Rakyat Trisang Kapirangu. Cocok boten iki. Cocok mawon, Bun. Kula pun pandhep kok sampean sing ngomong. Saking suwine boten nate tanggapan. Cepet-cepet cengengesan. Galang ra ngerti laras. Yatri sangka piramu pinangkul ki mempet gampet gak cocok ki mas cocok boten nih boten ngerti sih wis langsung metu ngoten mau nge nge bisa lo kemeton bayangin bisa lo kemijilan bisa kemijilan lang kempro ya kone kesini mandat saking Dirgantara. Bar tebang mas. Bar tebang ini om jadi garut cor wayang. Sorry mas, sorry mas. Nek jelok pakaiannya pun biar toh. Biar. Gada sempian. Kau ngerti Gatut Kaca apa? Lah Gatut Kaca lah mas jadi Gatut Kaca nih. Miber ya mas ya. Apa ya iso miber ngatasi wong kok miber? Eto, eto, eto. Ono. Eh miber. Eh kosen. Tadi konjro miber ambyuk mak bilang. Oh. No. Kok ono mandap saking Dirgantara.